Konsultasi Syariah. Apakah Arsy itu makhluk? Pertanyaan. Apakah Arsy itu makhluk? Mohon penjelasannya sesuai Al-Quran dan Hadis. Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dalam kitab Al-Usul Al-Thalathah atau Tiga Landasan Utama, Imam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi mengatakan, semua selain Allah adalah alam, dan saya salah satu bagian dari alam. Dan Arsy selain Allah, sehingga Arsy termasuk alam, dan Allah Rabb semesta alam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-Fatihah, ayat 2. Allah juga menyatakan bahwa dia Rabbnya Arsy. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ, yang artinya, dan dia Rabb Al-Arsy yang agung. Quran Surat At-Taubah, ayat 129. Allah juga berfirman, فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ, yang artinya, maka maha suci Allah, Rabb Arsy, daripada yang mereka sifatkan. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 22. Allah juga berfirman, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ, yang artinya, maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selainnya, Rabb Arsy yang mulia. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 116. Dalil tentang ini sangat banyak, yang menunjukkan bahwa Arsy adalah makhluk Allah. Karena Allah adalah Sang Khalik, sehingga segala sesuatu selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', yang artinya, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 16 dan Az-Zumar ayat 62. Para ulama sepakat, Arsy adalah makhluk. Ada beberapa penegasan dari para ulama bahwa Arsy adalah makhluk. Di antaranya, pertama, penegasan dari Ibnu Hazm, ulama sepakat bahwa Allah yang Esa tiada sekutu baginya, pencipta segala sesuatu selain dia. Dia selalu Maha Esa, tiada sesuatu selain Allah yang membersamainya. Kemudian dia menciptakan segala sesuatu sesuai yang dia inginkan. Jiwa itu makhluk, Arsy itu makhluk, dan alam semuanya adalah makhluk. Kedua, keterangan Syekhul Islam. Arsy juga makhluk, karena Allah berfirman yang artinya, dia Rabb Arsy yang agung. Dia menciptakan segala sesuatu, Arsy dan yang lainnya. Rabb segala sesuatu, Arsy dan yang lainnya. Ketiga, keterangan Adz-Dzahabi. Generasi umat masa silam dan para ulamanya mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah menegaskan bahwa Arsy merupakan salah satu makhluk Allah Ta'ala. Allah yang menciptakannya dan mewujudkannya. Allah berfirman yang artinya, dan dia Rabb Al-Arsy yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 129. Arsy disifati dengan marbub, dan semua yang marbub adalah makhluk. Sehingga Arsy termasuk salah satu makhluk Allah. Demikian, Allahu A'lam.